Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Ala Yasin Habibillah, eling eling para manungso, tuwa enom pada mikira. Mumpung isi pondo waras, ayo ibadah serta ne ikhlas, amal bagus ojo den lali. Ayo dulur monggo do ngaji, gawe sanggup besuk yen mati, berkoro repot kudu den bagi. Eling eling sira manungso, ojo namung mikir bondo, urip namung sawata. Ayo podo dan tobato. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah.